Coba, cobalah kau rasakan sakitnya hati ini saat kau tinggalkan. Kusangka kau yang setia padaku, ternyata kau mendua di belakangku. Jangan kau menangis, aku takkan pernah pergi meninggalkanmu. Ku hanya ingin selalu dipelukanmu untuk selamanya. Kau tahu rasa cinta di hatiku hanyalah untukmu. Percayalah kasih sayang padamu takkan pernah terganti dan takkan terhenti. Apakah kau telah menemukan cinta?